Yang saya bicarakan tadi terminologi hak wa dhon, bukan qat'i dan dhoni. Jadi itu frame akademisnya beda. Saya ini mengajak teman-teman untuk mengulang lagi ilmu dari semester 1 mengenai mana kebenaran, mana prasangka. Kalau qat'i dan dhoni itu nanti urusan sama ibadah mahdhah, ibadah mu'amalah. Misalnya antum contohkan tadi, kalau ketaatan itu hak itu qat'i, itu enggak bisa diapa-apain, harus iya. Tutup aurat itu qat'i, tapi nutupnya pakai daun kelaras apa pakai baju itu dhoni, kan begitu kan. Nah, jadi Bapak sekalian, tadi saya betul-betul baru memulai. Jadi misalnya gini, ini soal ilmu, jadi belum soal syariat. Kalau soal syariat enggak ada masalah, sholat lima waktu mutlak qat'i, ya. Puasa Ramadan qat'i, gitu ya. Itu enggak ada masalah, sudah pasti. Kita tidak bisa kembali kecuali kepada Allah qat'i, kan gitu. Cuman cara kita kembali ke Allah itu banyak dhon kan begitu. Gitu kan ya. Tetapi bahwa kita harus kembali ke Allah qat'i, pasti. Kalau ngomong qat'i tadi saya enggak ngomong qat'i, sebenarnya hak itu gini loh, maksudnya gini. Misalnya gini. Ada dalam peradaban manusia ada 340 juta nama Tuhan. Sampai tambah satu ketuhanan yang Maha Esa menjadi 341 juta. Nah, saya melihat 341 juta ini dhoni. Memang mereka bermaksud baik mencari Allah, tapi yang mereka pikir Allah itu adalah sangkaan mereka bahwa itu Tuhan. Itu maksud saya. Kita tidak bisa mengetahui Tuhan secara qat'i dan haqqi. Kecuali antum yang sebut tadi, al-haqqu min rabbika. Jadi kebenaran tidak dari Anda, kebenaran dari Allah, kita cuma ditanazuli. Kita dikasih hujannya saja. Jadi, sampai 50 tahun yang lalu, dunia barat tidak tahu bahwa Islam itu bukan ajaran Muhammad. Dulu Islam disebut Muhammadanism, karena mereka pikir ajaran itu adalah ciptaan manusia. Maka disebut Buddhism, Hinduism, Christian, karena dianggap dari Kristus, kan gitu. Terus Islam disebut Muhammadanism. Mereka sekarang baru tahu dan baru menyebut ilmuwan-ilmuwan barat, baru menyebut Islam. Dan mereka baru mau paham bahwa Islam itu bukan ajaran Muhammad. Islam itu ajaran Allah dititipkan, diamanatkan kepada Muhammad SAW, kan begitu mas. Nah bukan Muhammadanism, bukan Soekarnoisme, bukan Marxisme. Mereka dulu menganggapnya seperti itu. Ya mas ya, oke satu. Kita tidak mungkin tahu Tuhan, kita hanya bisa mengerti Tuhan secara dhoni atau pada level dhoni, kecuali Tuhan sendiri memberitahukannya kepada kita siapa dia. Dan pemberitahuan itu secara qat'i melalui Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, baru kita yakin, oh. Baru dhoni kita mengenai Tuhan menjadi qat'i. Atau prasangka kita menjadi kebenaran. Itu. Kul huwallahu ahad. Terus nanti di ujungnya ada lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau orang Jawa mengatakan Gusti kui tan kinoyo opo, tidak seperti apapun, tan kinoyo sopo, tidak seperti siapapun, dan tan kinoyo ngopo, tidak seperti bagaimanapun. Itu kalau orang Jawa mencarinya. Tetapi dia tetap belum tahu siapa, yang Maha Kuasa ini siapa, namanya siapa, atau dia menyebut dirinya siapa. Itu baru kita ketahui qat'inya setelah nuzulul Quran, kan begitu. Setelah Quran ngasih tahu, rek, aku iki akad rek, aku iki Rahman, aku iki Rahim. Baru kita tahu, oh namanya siapa? Allah. Baru kita tahu. Sebenarnya Allah juga bukan namanya Allah. Itu kan nyapa kita namanya Allah supaya kita tidak repot. Tuhan tidak butuh punya nama karena dia tidak punya tetangga juga. Jadi jadi tolong kita jangan. Iya enggak lah. Jadi Tuhan itu sebenarnya kayak antum yang bilang tadi. Aku membeli hambaku, dirinya maupun harta bendanya dengan cash surga kan begitu. Itu kan kalau Anda pikir-pikir, kalau saya menangkapnya ini bagi saya, kalau soal setia kepada Allah, pasti kepada Allah tidak ada masalah, itu sudah pasti orang hidup, pasti begitu, itu qat'i. Ya. Seperti beliau mengatakan, tapi cara kita mendekati Allah, dhoni, ada cara Hambali, ada cara Nahdlatul Ulama, ada cara Muhammadiyah, ada cara Hanafi, ada cara macam-macam. Itu semua dhoni, tetapi qat'inya adalah mereka mencari Allah benar-benar. Mbah Hasyim berpendapat ibadah itu begini-begini, mahdohnya begini, mu'amalah begini, maka beliau bikin Nahdlatul Ulama. Mbah Dahlan berpendapat yang lebih penting itu ijtihad, dan pendidikan, maka beliau bikin Muhammadiyah. Itu semua dzoni-dzoninya manusia yang Allah mudah-mudahan menerimanya. Kan begitu, Mas. Yang pasti adalah sholat lima waktu rukun Islam. Itu enggak bisa ditawar, itu pasti qat'i. Cuman untuk tahu Allah misalnya, Mas. Untuk tahu Allah, itu kan harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Nanti pakai penelitian kan enggak bisa. Mau riset kemana? Makanya saya bilang, zikirnya jangan hanya la ilaha illallah. Tapi juga la ilaha illarrahman, la ilaha illarrahim. Karena Allah sendiri tidak bisa kamu temukan. Yang bisa menyentuhmu adalah kasih sayangnya, perlindungannya, rizkinya, kehadirannya. Maka berwiridlah terhadap kehadiran Allah. Karena Allahnya sendiri tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakullahu kufuwan ahad. Maka mari kita hadirkan Allah melalui sifat-sifat yang datang ke kita. Yang 99 itu kan begitu. Jadi saya kira kita tidak ada beda pendapat sama sekali. Gitu ya, tidak ada beda pendapat. Yang tenang, yang tidak tenang saya nanti karena sudah orang istrinya masuk angin, meninggalkan tempat ini dengan menyesal apa yang saya omongkan, kan saya yang merasa bersalah kan. Jadi, saya tambah sedikit Ustaz, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman tolong diketahui Mas, dulu perintis kemerdekaan Indonesia menyangka don yang baik adalah republik, maka bikin mereka republik. Itu masalahnya, mereka menyangka bahwa yang benar itu negara. Bukan kerajaan. Sementara Malaysia kerajaan, Thailand kerajaan, Belanda kerajaan, Portugis, Jerman, Inggris, semua kerajaan. Kita sendiri yang menyangka yang baik adalah republik. Kan begitu. Meskipun prakteknya kerajaan. Jadi mental kita masih mental kerajaan, tapi praktek kenegaraan kita praktek republik. Oke, itu semua. Dan saya ingin mengatakan, mari kita terbuka. Boleh dong mencari yang terbaik. Jangan lupa ya, kerajaan pada hancur loh di timur, di barat malah enggak. Negara, jangan dipikir negara itu qat'i, negara juga dzanni. Pada suatu hari Indonesia akan hilang sebagai negara. Kita ganti menjadi bentuk baru yang lebih nyaman, yang lebih dahsyat, yang lebih adil. Bisa aja. Kenapa tidak? Apa saya makar dengar kata-kata itu? Gitu. Jadi Ustaz, saya ini, keluhnya maksud saya adalah mari kita beri ijtihad. Makanya Pak Jendit lolo loba, gue naik wes mati, orang obah. Mumpung Anda masih hidup, fajadid, perbarui. Karena kalau Anda nanti mati, orang obah. Naik wong mati, naik obah, medeni, bocah. Naik urip, golek, duit yang begitu. Itu luar biasa itu tembang itu. Saya sedang terjemahin semuanya. Misalnya suluku-suluku padok itu Anda capek kerja siang-siang kaki diselonjorkan, itu namanya suluku. Seluku itu hanya mengusap-usap kaki kita. Badok itu bito'ah. Loh, kenapa kamu cuma mengusap kaki kalau tidak dalam rangka ketaatanmu kepada Allah? Karena itu mahdoh dan kot'inya kehidupan. Maka ketika Anda begini ucapkan badok ilah ilu la ilaha illallah. Ini tapi ini doni saya loh ya. Bahwa ini alhamdulillah benar enggak apa-apa. Alhamdulillah, tapi tetap itu bukan kot, ini dzanni saya ya. Terus si Romo menyangsel, setelah kamu capek, setelah kamu kerimat kerambu habis beristirahat siang-siang itu, si Romo aduso mandi ya, terus sholat si Romo menyangsel. Setelah itu kamu mandi, setelah itu kamu sholat, ele-ele payung terus supaya kamu dapat perlindungan dari Allah. Itu semuanya itu dzanni-dzanni yang menuju kot-nya Allah. Jadi saya ini apresiat terhadap semuanya. Jadi saya tidak pernah anti-anti siapa-siapa. Anti mudok saya. Gitu. Sama jadi sunni itu ya dzanni, ahlu sunnah wal jamaah itu ya dzanni, apa namanya. Semua ilmu kedokteran itu ya dzanni. Itu dzanni. Tidak. Nabi Musa menyangka daun itu bisa menyembuhkan sakit perutnya. Karena Allah mengatakan sebelumnya ambil itu daun, makan nanti sembuh. Terus begitu dia sakit lagi, dia ambil daun, dia makan, tidak sembuh. Terus Allah bilang, loh Musa, yang menyembuhkan kamu bukan daun. Yang menyembuhkan kamu aku. Terserah aku mau pakai daun, pakai batu, atau enggak pakai apa-apa. Kan begitu. Nah, dunia ini menyangka daun menyembuhkan. Dunia menyangka negara pasti bagus. Belum tentu, negara juga belum tentu bagus kok. Dulu ada nation state, sekarang ganti apa lagi. Semua don. Saya tidak menolak don. Cuman harap ingat, ini semua la'allakum loh masih. Kita cari terus sampai kita betul-betul bertemu dengan ilaihi roji'un.